Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha fa innakum la muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayyuhal muslimuna ibadallah alhamdulillah kembali kita bisa bermajlis di tempat ini bermajlis ilmu yang tentunya mudah-mudahan dengan ini menjadi sebab kita mendapatkan barakah dan kebaikan dari Allah Rabbul Alamin. Karena kita yakin bahwa dengan amalan ini, dengan talabul ilm, seseorang akan mendapatkan kemudahan untuk bisa istiqamah, untuk bisa tegar, sabar di atas al-haq, sehingga dengan itu dia bisa mendapatkan dan meraih jannatullah. Faman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nabi menjanjikan syurga bagi orang-orang yang menempuh jalan tariqul ataupun talabul ilm. Wa man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk mencari ilmu. Jalan di sini baik maknawi ataupun hissi, jalan secara maknawi dia berusaha untuk menghafal dan memahami, mencatat faedah-faedah ilmiah di dalam majelis ilmu, atau jalan secara hissi, jalan ya betul-betul jalan, dia melangkahkan kakinya. Ya, dia mengayuh ya, kendaraannya sampai ke tempat majlis ilmu. Ya. Maka ini semuanya cara dan upaya untuk mendapatkan ilmu. Sehingga apabila seseorang ikhlas dan mengingat selalu keutamaan ilmu, keutamaan menghadiri majlis ilmu, dan meyakini bahwa ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dengan sebab amalnya tadi Allah akan berikan kemudahan baginya ya untuk masuk dalam syurga ya, ketika ilmunya bisa menambah keimanannya, ketika faedah-faedah ilmiah yang telah diikat, yang telah dicatat yang telah terpatri dalam kalbunya, membuahkan amalan saleh. Ya, demikian pula membuahkan nasihat-nasihat yang membangkitkan dirinya, demikian pula keluarganya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu, biidznillah taala, ya, seseorang bisa istiqamah di atas Islam, di atas iman, sehingga dengan itu, ya, dia mendapatkan husnul khatimah, sehingga syurga balasannya, ya, syurga tempat kembalinya. Dan ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, tentunya, ya, merupakan sunnatullah ketika kita menempuh jalan ilmu, berusaha untuk menuntut ilmu, tidak lepas dari yang namanya hambatan, ya, ujian, sehingga membutuhkan kesabaran, ya, dan kejujuran dan keikhlasan. Karena jalan menuju surga itu tidak seindah yang kita bayangkan, namun telah menjadi sunnatullah, ya, dipenuhi dengan hal-hal yang enggak disukai oleh hawa nafsu kita. Ya, hufatil jannatu bil makari wa hufatil naru bisyahwat, kata Nabi, bahwa jalan-jalan yang menuju surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci, yang enggak enak, penuh tantangan, ya, apalagi dengan hawa nafsu, itu bertolak belakang. Ya, namun ketika seorang bersabar, maka surga balasannya. Sebaliknya, ya, jalan menuju neraka itu diliputi oleh hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu, sesuatu yang enak, menyenangkan, sehingga terkadang, ya, jiwa-jiwa manusia ini larut, sehingga lebih condong kepada jalan yang praktis ini, ya, kenikmatan yang sementara ini, padahal akhir dari itu semuanya adalah neraka Allah, na'udzubillah. Ya, sehingga tentunya kita, ya, dituntut untuk ijtihad, juhud, bersungguh-sungguh, rajin, serius di dalam menghadiri majelis ilmu, secara umum dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena surga itu sangat mahal nilainya. Betul, surga itu sangat luas, bahkan lebih luas daripada, ya, langit-langit dan bumi. Namun, ya, surga hanya Allah berikan kepada orang-orang yang keras, yaitu usahanya, serius, ya, semangat. Makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, "Man khafa adlaj wa man adlaja balagha al-manzil. Ala inna sil'ata Allahi ghaliyah. Ala inna sil'ata Allahi ghaliyah." Barang siapa yang takut, maka dia adlaj. Adlaj makna asalnya yaitu dia melakukan perjalanan di awal malam. Ya, di awal malam. Biasa orang Arab dahulu, ya, kalau mereka safar itu, ya, apalagi di musim panas, ya, kita tahu kondisi di sana beda dengan di Indonesia. Di sana panas, padang pasir, gersang, sehingga enaknya kalau safar kapan? Malam. Lah itu, barang siapa yang takut, kata Nabi, adlaj, maka dia akan melakukan perjalanan safar di awal malam. Waman adlaja balagul manzil, dan barang siapa yang melakukan safar perjalanan di awal malam, maka dia akan cepat sampai ke tempat tinggalnya, ke rumahnya. Berarti di sini kata para ulama menunjukkan adanya kesungguhan, ya, kerajinan dia untuk cepat sampai ke tempat tinggalnya, ke rumahnya, ke kampung halamannya, menunjukkan dia serius, ya. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah, di sini maksudnya adalah at-tashmir fi ta'atillah, yaitu dia bersungguh-sungguh, ya, bersemangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa syurga Allah ataupun barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah, silahnya Allah itu sangatlah mahal. Ala wahiyal jannah, dan itu adalah syurga. Ya, syurga. Oleh karena itu kita perhatikan ya, pada diri kita tentunya, koreksi, introspeksi, sejauh mana perintah-perintah Allah ya sudah kita terapkan, sejauh mana hal-hal yang disunahkan, yang mustahab untuk dikerjakan ya kita praktekkan. Demikian pula sejauh mana apa yang Allah larang, yang Allah haramkan, kita tinggalkan, enggak kita langgar. Dan sejauh mana apa yang Allah makruhkan untuk kita ya, tinggalkan. Ya. Ada sebagian orang ya, semangat ingin masuk surga, tapi sangat bakhil ya, di dalam menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak perintah diabaikan, bahkan ditinggalkan. Ya, yang disunahkan ya, mulai diremehkan. Demikian juga yang diharamkan dia langgar. Padahal ya, keinginannya masuk syurga, namun sayang ya, tidak didukung dengan semangatnya untuk beramal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ashar muslimin rahimakumullah, fa insyaallah taala kita akan mencoba melanjutkan kembali kajian kita dari pembacaan dan pembahasan tentang ahkam ya, hukum-hukum seputar ya, penyelenggaraan jenazah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada poin yang ketiga, yaitu hal-hal yang wajib untuk dilakukan oleh kerabat si mayit ketika telah dipastikan bahwa si fulan telah meninggal, telah wafat. Nah, dan disebutkan pada poin yang terakhir pada fasal ini oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, termasuk kewajiban ya, atau mungkin sekedar mengingatkan yang terakhir yang kita sampaikan, bahwa termasuk yang harus diperhatikan bahwa tidak boleh untuk memindahkan ya, jenazah atau si mayit yang telah meninggal di sebuah daerah untuk dipindah ya, dikuburkan di tempat asalnya ya, di kampung halamannya, mungkin dia meninggal di luar kota ya, jadi pada asalnya yang dianjurkan ketika seorang meninggal maka dia dikubur di tempat dia meninggal, ya kan? Masih ingat? Nah, sehingga ini tentunya sejalan dengan sunnah dalam mengurusi jenazah, yaitu disegerakan. Sehingga kalau misalkan dia meninggal di sebuah daerah kemudian dikubur di tempat tersebut, ya akan teramalkan sunnah. Ya. Beda halnya kalau dia dikubur ya, di tempat dia lahir, nah di kampung halamannya, sehingga membutuhkan proses, sehingga ini ya, hendaknya tidak dilakukan, ya tidak dilakukan. Nah, wallahu taala alamu suam. Kemudian poin yang berikutnya, kata beliau rahimahullah, an yubadira ba'duhum liqada'i dainihi min malihi walau ata alaihi kullahu, yaitu hendaknya kerabat si mayit ada yang membayarkan ya, hutang-hutang si mayit dari hartanya, dari harta si mayit ya, bersegera untuk membayarkan hutang-hutang si mayit apabila si mayit punya hutang ya, hutang di sini terbagi menjadi dua ya, ada yang langsung berkaitan dengan harta si mayit ya, Misalkan si fulan, si mayit punya hutang 10 juta ya, dengan si A. Berarti kaitannya langsung dengan harta si mayit. Ini harus dibayar. Ya, diambil dari harta si mayit. Nah, sebelum dibagi. Yang kedua, jenis hutang yang sifatnya tanggungan. Ya, bagi si mayit. Misalkan si mayit ya, dia sempat menggadaikan tanahnya misalkan kepada seseorang. Ya, yang dengan sebab ya gadai tanahnya tersebut dia mendapatkan uang. Misalkan berapa? 10 juta. Ya, dan sampai meninggalnya dia belum sempat bayar dan belum sempat untuk menebus. Ya. Tanah tadi berarti kan termasuk hutang ya kan? Tanggungan di sini. Ya, ada agunan yang harus ditebus. Maka ini juga harus dibayar. Dan itu juga diambil dari harta si mayit sebelum dibagi. Nah. Fa in lam yakun lahum malun fa ala daulati an tuadiya anhu in kana jahada fi qada'ihi. Sekarang kalau tadi si mayit ya, punya harta, harta warisan ya, kaya, sehingga kalau dia punya hutang bisa diambil dari hartanya kemudian digunakan untuk membayar hutangnya. Sekarang kalau dia enggak punya harta sama sekali ya, atau punya harta enggak mencukupi, kurang, sementara hutangnya lebih besar daripada harta yang dia miliki, maka di sini kata beliau ya, maka wajib bagi penguasa untuk melunasi hutangnya apabila orang tersebut sudah berusaha ya, untuk melunasi hutangnya. Jadi ini di antara fungsi dan manfaat adanya baitul mal yang dikelola oleh pemerintah ya, kalau ada tentunya. Sekarang kenyataannya ada nggak? Nggak ada. Ya. Nah, nggak ada. Sehingga ya tidak ada kewajiban dalam hal ini. Ya. Kecuali pemerintah ya ingin berderma misalkan memberikan santunan. Ya. Nah, ini di luar pembahasan. Walhasil kata beliau, fa illam taf'al wa tatawwa'a bidzalik ba'dhum jaza. Ya. Sekarang apabila orang tadi, si mayit tadi enggak ada kesungguhan untuk membayar hutangnya, maka tidak ada kewajiban bagi penguasa untuk melunasi hutangnya. Kemudian bagi yang lainnya dari kerabat si mayit boleh ya. Boleh untuk melunasi hutangnya dan sifatnya tatawwu. Ya. Disunahkan, bukan diwajibkan. Ya. Jadi hutang itu ya tidak jatuh ke ahli warisnya. Nah, karena itu tanggungan dari si mayit. Nah, sekarang kalau si mayitnya ada uangnya, ada kekayaannya yang bisa digunakan untuk membayar hutangnya, ya. Sekarang kalau enggak ada, apakah ahli warisnya dia juga punya tanggungan harus dibayar? Ya, kalau ada, kalau bisa, bagus. Dan itu termasuk ihsan kepada si mayit. Ya, tapi kalau enggak ada juga, maka di sini ya kesalahan ya diberikan, ditimpakan kepada si mayit, ditanggung oleh si mayit. Terlebih nampak ketika hidupnya enggak ada kesungguhan untuk melunasi hutangnya, bahkan bermudah-mudahan untuk berhutang. Ini berbahaya. Ini jeleknya hutang di sini. Ya, jeleknya hutang. Bermudah-mudahan untuk berhutang. Ya, kalau sekedar berhutang kemudian berusaha untuk dikembalikan, labas, tidak mengapa. Ya, tapi di sini yang tercela adalah bermudah-mudahan untuk berhutang. Apalagi sudah punya dana untuk membayar hutangnya kemudian diulur-ulur, ditunda-tunda, ini termasuk kedzaliman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, matul ghaniyyu dzulmun. Matul ghaniyyu dzulmun. Ya. Menunda-nunda membayar hutang dalam kondisi dia mampu untuk membayarnya, ini kedzaliman kata Nabi. Ya. Dan kata Nabi dalam tempat yang lain menyebutkan dhulmun dhulumatu yaumul qiyamah. Kedzaliman itu adalah kegelapan bagi pelakunya pada yaumul qiyamah. Jadi bumerang. Terlebih hutang. Ya. Nah. Oleh karena itu disebutkan dalam sebagian riwayat dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Dakhalna ma'a Rasulillah alaihi salatu wassalam ala Abi Saif wa kana dhi'ran li Ibrahim alaihi salam." Suatu ketika kami, kata Anas, masuk menemui Abu Saif bersama Rasulullah. Abu Saif ini suami dari ibu susuannya Ibrahim, putranya Nabi. Nah, fa'akhadha Rasulullah alaihi salatu wassalam Ibrahim faqabbalahu wa shammahu. Dan pada saat itu Ibrahim telah meninggal, wafat, putranya Nabi. Maka Nabi mulai mengambil Ibrahim, kemudian menciumnya dan memeluknya. Lalu summa dakhalna alaihi ba'da dhalika wa Ibrahimu yajudu binafsih faja'alat aina Rasulillah alaihi salatu wassalam tadrifan. Naam. Kemudian kata Anas, kami pun masuk menemui Nabi setelah itu dalam kondisi Ibrahim sudah berada di pangkuan Nabi. Maka nampak kedua mata Nabi menangis. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf. Maka berkatalah Abdurrahman bin Auf kepada Nabi, "Wa anta ya Rasulullah?" Meskipun anda wahai Rasulullah, yakni engkau menangis karena wafatnya atau meninggalnya Ibrahim. Faqala, kata Nabi, "Ya ibn Auf, innaha rahmah." Wahai ibn Auf, sesungguhnya ini adalah rahmah, bentuk kasih sayang seseorang kepada putranya. Kemudian yang lainnya pun mulai menangis. Innal aina tadma' wal qalbu yahzan wa la naqulu illa mimma illa ma nurdi rabbana wa inna bi firaqika ya ibrahimu lamahzunun. Sesungguhnya mata ini bisa melinangkan air mata dan hati bisa bersedih, dan kami tidaklah mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami sangat bersedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim. Ini ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Walhasil dari sini ma'asyar muslimin rahimakumullah menunjukkan kepada kita tentang bolehnya seseorang untuk menangis ketika ada yang meninggal dari kerabat kita, keluarga kita. Nah, adapun tentang bahayanya berhutang, ini terkait dengan pembahasan kita tadi. Sebutkan dalam beberapa riwayat, saya nukilkan di sini. Hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Ahmad dan Baihaqi, dan hadis ini disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari hadis Sa'ad bin Al-Atwal radhiyallahu taala anhu. Ketika saudara laki-laki beliau meninggal dan meninggalkan 300 dirham untuk keluarganya. Jadi harta warisannya itu berupa 300 dirham. Dirham uang apa ini? Perak. Kalau dinar uang emas. Qala, kata Sa'd bin Al-Atwal, aku ingin memberikan harta ini kepada keluarganya. Maka kata Nabi, in akhaka mahbusun bidainihi fadhhab faqdi anhu. Kata Nabi, sesungguhnya saudaramu ini dia tertahan dengan hutangnya, maka pergilah kamu dan lunasi hutangnya. Maka kata Sa'ad, aku pun pergi dan melunasi hutangnya. Lalu aku pun mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, qad qadaitu anhu illa dinarain. Wahai Rasulullah, aku telah melunasi hutang saudaraku tadi kecuali 2 dinar. Yang ternyata ya, ada seorang wanita yang mengaku dia juga punya piutang terhadap saudaraku tadi sebanyak 2 dinar. Ya. Nah, namun wanita tadi walaisat laha bayyinah, enggak punya bukti. Maka kata Nabi, "A'tiha bi annaha muhaqqaqah aw shadiqah." Tetap kamu lunasi hutangnya tadi. Berikan hartanya karena dia adalah orang yang jujur dan berhak untuk mendapatkan harta itu. Ya. Ini Nabi yang menjelaskan, Nabi tahu bahwa wanita tadi ternyata jujur. Ya, bahwa dia punya piutang terhadap saudaranya Sa'd bin Al-Atwal. Akhirnya dibayar. Nah, ini menunjukkan perhatian dari Nabi ya, kepada para sahabat untuk ya, melunasi hutang-hutang si mayit. Yang itu diambil dari harta si mayit. Pada kejadian yang lain disebutkan dalam riwayat al-Imam Al-Hakim dan Ahmad. Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhumah. Ada seseorang meninggal. Ya, kata Jabir. Faghasalnahu wa kaffannahu wa hannatnahu wa wada'nahu li Rasulillah haitsu tuda'al janaiz. Maka kami pun mulai memandikan jenazah tadi, mulai dikafani, diberikan ya wewangian, kemudian diletakkan ya, sesuai dengan yang Nabi inginkan. Maka Nabi pun ya mengumumkan ya, tentang akan dimulainya sholat jenazah. Tiba-tiba Nabi mengatakan, la'alla ala sahibikum dainan. Mungkin ya, saudara ini ya, punya hutang. Ya, jadi Nabi sebelum sholat menyiatkan kepada para sahabat bahwa bisa jadi orang ini masih punya hutang. Qalu na'am, iya. Kata para sahabat, iya. Orang ini masih punya hutang. Dinaran. Ya, berupa atau sejumlah 2 dinar. Fatakhallafa, maka Nabi pun meninggalkan orang tadi. Gak jadi sholat Nabi. Beliau pergi. Ya. Nah. Kata Nabi, sallu ala sahibikum. Silahkan kalian sholat untuk saudara kalian ini. Namun Nabi gak sholat. Menunjukkan apa? Besarnya perkara hutang. Ya, kemudian tiba-tiba ada seorang ya, dari kaum muslimin yang bernama Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, huma alayya. Pokoknya hutang orang ini sebanyak 2 dinar tanggungan saya. Maka Nabi pun ya, datang kembali. Lalu beliau pun mensolati orang tadi. Ya, ketika ada jaminan bahwa hutang si mayit tadi akan dibayar. Akan dilunasi. Ini ya, menunjukkan besarnya perkara hutang ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ya. Bahwa prinsip ya dalam Islam ya, bahwa hutang itu dilakukan dalam kondisi terpaksa ya. Beda kalau sekarang. Ya. Kalau sekarang apa? Jadi tren. Mau bayar cash disuruh ngutang. Disuruh ngutang. Ya, semuanya diutang. Ya. Allah musta'an. Sehingga ya, tentunya ma'asyar muslim rahimakumullah ya, kita berusaha ya, untuk mengurangi ya, hutang-hutang kita. Ya. Nah, kalau bisa enggak punya hutang. Dan kita saksikan depan mata ya. Melihat kasihan orang yang dililit oleh hutang. Hidupnya enggak tenang. Sudah punya rumah, kendaraan ya. Gara-gara ditelepon mau didatangi oleh yang punya hutang ya. Mau ditagih. Wah, tidurnya pindah udah. Pindah loh, kenapa? Kamu kan punya rumah, lebih enak di sana. Ada, adalah. Ya. Ternyata mau ditagih. Ya. Belum ada uangnya. Allahu musta'an. Baik, kemudian yang berikutnya. Poin yang keempat, ma yajuzu lil hadirin wa ghairihim, hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan oleh orang yang menjenguk si mayit dari kerabat mereka atau yang selainnya. Kata beliau rahimahullah, wa yajuzu lahum kashfu wajhil mayyiti wa taqbilihi baina ainihi. Boleh ya, bagi mereka untuk membuka wajah si mayit kemudian mencium ya, keningnya. Boleh. Ya. Berdasarkan perbuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada Nabi ya, setelah Nabi meninggal, maka Abu Bakar mencium Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan juga dibolehkan untuk al-buka alaihi thalathata ayyam. Boleh ya, menangis ya. Menangis si mayit dengan manis, menangis yang wajar ya, tidak berlebihan, selama 3 hari. Tidak mengapa. Ya. Dan hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendatangi jenazah Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketika mendengar kabar atau berita bahwa Nabi telah wafat, maka sebelum Abu Bakar masuk masjid, maka beliau pun ya, masuk ke rumah Aisyah ya, putri beliau, sekaligus ya, jenazah Nabi sudah terbaring di sana. Ya, maka Abu Bakar pun mencium kening Rasulullah dan beliau pun menangis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa Umar yukallimun nas, dalam kondisi Umar sedang berbicara di hadapan manusia. Falam yukallimin nas hatta dakhala ala Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun Abu Bakar ya, beliau tidak berbicara di hadapan kaum muslimin sampai beliau masuk ke rumahnya Aisyah menemui Nabi yang telah meninggal tadi. Nah, yang kemudian setelah itu Abu Bakar keluar ya, dari rumah Aisyah ya, kemudian mulailah beliau berkhutbah di hadapan kaum muslimin, menyampaikan nasihat tentang peristiwa meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sampai di antara nasihat beliau radhiyallahu taala anhu kepada kaum muslimin ya, kata beliau, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa sungguhnya beliau telah meninggal. Namun barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya beliau ataupun Allah ya, maha hidup dan tidak akan pernah mengalami kematian. Ini kokohnya iman ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya. Nah, yang menunjukkan faqihnya beliau dan ilmu yang lebih yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, dibandingkan para sahabat yang lainnya. Fatayammama an-nabiyyu wa huwa musajjan bi burdatin hibarah, dalam kondisi ya Nabi ya, itu ya, beliau di apa namanya, ditutupi dengan kain ya, di burdah hibarah, yaitu kain yang terbuat atau buatan orang Yaman. Kemudian Nabi pun ditayamumkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fakashafa an wajhihi, kemudian Abu Bakar mulai menyingkap ya, membuka kain yang menutupi wajah Nabi. Summa akaba alaihi faqabbalahu baina ainihi summa baka, kemudian mulailah dipeluk oleh Abu Bakar dan dicium oleh Abu Bakar kening Rasulullah dan beliau pun mulai menangis. Faqal, kemudian kata Abu Bakar, bi abi anta wa ummi ya bani ya nabiyallah, demi Allah wahai nabiyallah, la yajma'u Allahu alayka mautatain, demi Allah, Allah tidak akan mengumpulkan pada dirimu 2 kematian. Ya. Amal mautatul lati 'alaika faqad muttaha. adapun kematian yang wajib bagimu, maka sungguh engkau telah mengalaminya. Ya. Artinya engkau betul-betul meninggal, wahai Rasulullah. Laqad muttal mautatal lati la tamutu ba'daha, dan sungguh wahai Nabi, ya, engkau telah meninggal yang tidak ada kematian setelah ini. Ya, wasyahid, ya, dari hadis ini menunjukkan bahwa Abu Bakar menyingkap wajah, ya, Rasulullah, kemudian menciumnya, kemudian memeluknya, dan beliau pun menangis. Adapun dalil yang menunjukkan tentang bolehnya menangis selama 3 hari, ya, hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Ja'far meninggal, ya, Ja'far bin Abi Talib, yang meninggal pada peristiwa perang Mu'tah. Kata beliau, anna nabiyya alaihi salatu wasalam amhala ala Ja'far thalathan ayatiyahum thumma atahum faqala tabku ala akhi ba'dal yawm. Al-hadith. Bahwa Nabi memberikan tempo kepada keluarga Ja'far untuk berkabung selama 3 hari. Ya, mendatangi mereka, menghibur mereka, diberikan tempo waktu selama 3 hari. Kemudian kata Nabi setelah itu, la tabgu ala akhi ba'dal yaum. Ya. Maka jangan kalian menangis lagi untuk saudaramu ini setelah hari ini. Itu setelah 3 hari. Ya. Nah. Dan nanti ada pembahasan khusus tentang ta'ziyah, ya, pada babnya. Walhasil ini, ya, beberapa poin yang dibolehkan untuk dilakukan oleh kerabat si mayit atau yang lainnya bagi si mayit. Kemudian yang berikutnya, kita istirahat dulu, ha? Istirahat dulu, kan? Baik, ya, kita skors dulu mungkin 10 menitan, ya, jam 10 kita mulai lagi, gitu, ya, insyaallah. Karena ini nanti poin yang baru, ya, pasal yang baru, biar nanti agak seger lagi. Wallahu ta'ala alamu miswab. Alhamdulillahi rabbil alamin.